jujur padamu, terus terang ku kecewa. Namun ku tanya, siapa yang mampu menepis takdir yang kuasa? Biar saja begitu adanya, jangan ada air mata. Pergilah kasih, sudah lupakan semua yang pernah kita rasakan. Lihat saja di mataku, tiada dendam, tiada duka. Doaku semoga kau bahagia. Saat ini ku inginkan untuk meraih masa depan. Bahagia pastikan ku jelas. Begitu adanya, jangan ada air mata. Pergilah kasih, sudah lupakan semua yang pernah kita rasakan. Lihat saja di mataku, tiada dendam, tiada duka. Doaku semoga kau bahagia. Saat ini ku inginkan untuk meraih masa depan. Bahagia pastikan ku jelas. Saat ini ku inginkan untuk meraih masa depan. Bahagia pastikan ku jelas. Lihat saja di mataku, tiada dendam, tiada duka. Doaku semoga kau bahagia. Saat ini ku inginkan untuk meraih masa depan. Bahagia pastikan ku.